الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقال رضي الله عنه بعد القصيد بعد إنشاد قصيدة الحبيب علي بن محمد الحبشي التي مطلعها قال الفتى الحبشي تدر العيون ما عرفوا لنا كيف يقربون يقربون نحن إلى الله نظموا ونثروا وتغزلوا ونوعوا لنا الكلام مع ذلك القرآن عندنا يكفينا القرآن على فوق القرآن يصدع القلوب وفي كل مكان ولكن لا الجفاء والعياذ بالله لو دخل الواحد مننا إلى منزل وقال بيده في الطاق وحصل مصحف رده وقال ذا لا مصحف خاف الله كلام ربك تدبر آياته والمدار كله على التوفيق. وقال رضي الله عنه ما عرفنا كيف الحالة التي نحن فيه ما لنا اهتمام بالدين أصالة شغلتنا أموالنا وأهلنا. نبي الله سليمان سخر الله الأشياء كلها له ولا شيء شغله عما هو فيه ولا عن ربه ونحن قلوبنا مع الدنيا. القرآن يخاطب نحن يا أيها الناس وكلهم داخلين في الخطاب سواء ولا أحد زائد على أحد. الجنة للخير والطاعة والنار للشر والمعصية والمدار في معرفة الأشياء كلها على العلم. الجهل يا إخواني زاد جم ونحن جينا طالبين من أماكن بعيدة بنزور الشيخ سعيد لأجل لأجل علم والعبادة وقرب والقرب من الله جد وصلر حتى نال ما نال وربي ما كلف نحن إلا شيء خفيف. وقال لنا لا تعصوني قلنا لا ما بنسمع الكلام لا حول ولا قوة إلا بالله انتبهوا العلم فرغوا أولادكم وانقذوهم من الجهل ولو جلبت لكم عالم من أي مكان. عرشي نظرة الجهل مخيم على عيالنا ونسانا الجهل علة وليس إلا تعلم دواه. كم من واحد يصلي وكان صلى صلاة باطلة ووضوء باطل ولا يعرف وضوءه ولا صلاته على عالم يدله ويرشده. تقف بين يديه المولاك وتبقي منه المطالب العظيمة تقول في الفاتحة إلى الصلاة المستقيم يا معظمة يا معز من مطلب إلى آخر ما قال رضي عنه وأرضاه. Para salaf mereka membuat syairkah atau menulis kitab dengan cara nazirkah itu semuanya adalah usaha mereka untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih daripada itu kita semuanya memiliki Al-Qur'an. Cukup Al-Quran adalah sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih mengungguli Al-Quran. Tapi yang jelas hati kita yang sudah berkarat. Di antara kita jika dibawakan Al-Quran dia akan meremehkan, Al-Quran lagi. Padahal tidak ada yang lebih istimewa daripada Al-Quran. Takutlah kepada Allah. Al-Quran itu bukan tulisan karangan. Tapi itu adalah kalamullah yang diantarkan oleh Jibril dari Allah kepada Sayyidina Muhammad SAW. Karena itu mengertilah kamu mana ayat-ayatnya. Kita semuanya tidak mengerti. Gimana sih keadaan kita ini kok bisa begini? Kita enggak pernah prihatin dan memikirkan tentang agama kita. Syaghalatna amwaluna wa ahluna, kita disibukkan mengurusi harta kita dan keluarga kita aja. Nabi Sulaiman alaihissalam contoh yang nyata bagi kita. Dijadikan raja semua patuh dan dalam kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi itu semuanya, kerajaannya, hartanya, kepimpinannya tidak sampai mengganggu hubungan dia dengan Tuhannya, ibadah dia Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Tuhannya. Sedangkan kita, hati kita 100% bersama dunia. Apa nilainya kita kalau begitu? Karena itu, kalau kita perhatikan bagaimana itu Al-Quran mengingatkan kepada manusia dengan lafaz ya ayuhan nas, kita semuanya kan sama menjadi manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, sama. Tidak ada yang mengungguli satu sama lain. Kenapa? Surga itu diciptakan oleh Allah untuk orang yang taat, untuk orang yang baik. Neraka itu diciptakan oleh Allah untuk orang yang maksiat, untuk orang yang berbuat jahat. Ketahuilah, kamu semuanya akan bisa mengerti cara masuk surga dan cara selamat di neraka. Itu semuanya karena ilmu. Kebodohan semakin bertambah pada kita. Kita bodoh, anak kita lebih bodoh, cucu kita lebih bodoh. Kita semuanya berangkat ke sini, waktu itu ziarah kepada Syekh Said Al-Amudi. Ada di doaan, kita ziarah kepada Syekh Said Al-Amudi. Untuk apa sih? Kenapa kita ziarah juga sampai jauh ada sini ke Syekh Said Al-Amudi? Karena Syekh Said Al-Amudi ilmunya dan ibadahnya, dekatnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita berziarah. Bagaimana beliau dalam masa hidupnya berjuang keras, sabar, tekun, sehingga mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita ini mengangkat gunung. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita sholat sekian ratus rakaat setiap hari. Allah cuma, jangan kamu maksiat, laksanakan yang wajib. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Apa alasan kita tidak mau patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang menciptakan kita? Kita masih bermaksiat, kita masih tetap berbuat dosa. La haula wa la quwwata illa billah. Sadarlah kamu, cari ilmu yang manfaat. Anak-anak kamu, selamatkan daripada kebodohan. Jangan anak gak ngerti apa-apa, anak gak baca Quran, orang tua biasa-biasa aja. Anak gak ngerti ya arti suratul Fatihah. Anak orang tua biasa-biasa aja. Selamatkan anak kamu, entas daripada kebodohan. Kalau perlu, datang ke orang yang alim untuk mengajari anak kamu. Kebodohan ini udah merata. Istri kita menjadi orang yang ngerti, wala anak-anak kita menjadi orang yang ngerti, wala kita menjadi orang ngerti. Penyakit yang paling berbahaya itu adalah kebodohan, saudara. Al-jahru illah wa laysa illa ta'allum dawah. Kebodohan itu adalah penyakit. Obatnya bukan bodrek. Obatnya bukan panadol. Obatnya kebodohan adalah belajar. Cari ilmu. Berapa banyak orang yang sholat yang gak mengerti sholatnya apa? Sebenarnya batal karena syarat atau rukunnya ditinggalkan. Berapa banyak orang yang berwudu, wudunya gak benar kadang-kadang. Kenapa? Dia berwudu gak pakai belajar, dia sholat gak pakai belajar, gak datang kepada orang yang alim, gak ada pembinaan, gak ada pembelajaran. Padahal itu sholat-sholat penting. Kamu menghadap kepada Tuhan kamu, memohon setiap harinya, ihdinash shiratal mustaqim. Betapa besarnya, agungnya itu sholat. Tapi kamu gak perhatikan, gak kamu pelajari. Benarkah sholatku ini? Baguskah sholatku ini? Gak ada. Gak ngerti syarat rukunnya, itu pun gak pernah belajar sama sekali. Karena itu, kita harus paham ya, kebodohan ini berbahaya, saudara. Bahaya sekali orang gak ngerti agama itu. Kewajiban itu bukan karena dibuat oleh DPR, itu adalah ditentukan oleh Allah. Kewajiban ditentukan oleh Allah, kita hambanya ya harus jaga. Caranya ya harus ngerti. Ulama alhamdulillah ada di mana-mana. Tapi yang peduli dengan ilmu gak ada. Belajar elektronika, bagus. Tapi gak belajar wudu. Belajar komputer, baik. Tapi gak belajar sholat. Belajar kedokteran, hebat. Tapi gak belajar puasa. Inikah keberuntungan, inikah keberhasilan pelajari itu semuanya. Nah, sehingga hubungan kamu dengan Tuhan kamu itu bagus. Ngerti tentang makhluk, tapi gak paham hubungan dengan Khalik. Ngerti dengan manusia, urusan dunia, tapi gak ngerti dengan urusan Allah. Itu kan keliru, ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Nah, karena itu alhamdulillah, majelis taklimnya ada, gurunya ada. Tinggal ada gak semangatnya kita? Masih terbuka gak hatinya kita? Karena itu Rasulullah SAW bersabda, man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah kehendaki dia menjadi orang baik atau diberi kebaikan, maka orang itu akan difahamkan tentang urusan agama. Jangan dunia aja yang diurusi, tapi agama enggak. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia wahum anil akhiratihum ghafilun. Banyak orang yang ahli ilmunya luas tentang urusan agama, tapi urusan akhirat enggak ngerti apa-apa. Urusan agama enggak paham sama sekali. Nyebut nama Allah aja enggak bisa. Baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dia kakunya setengah mati. Bahasa Inggris yang ngewes. Seperti ban yang gembos. Webat. Karena itu ini memperhatikan sekali. Umatnya Nabi sendiri udah mulai meninggalkan Al-Quran. Udah mulai meninggalkan ilmu-ilmu agama. Mereka lebih dengan urusan duniawi. Kehilangan barang, kehilangan duit, ributnya setengah mati, ia cari-cari. Kehilangan sholat, kehilangan ilmu, mereka enggak cari-cari. Adakah yang lebih berharga daripada ilmu? Duit lebih berharga daripada itu semuanya. Hanya sekedar untuk 20 ribu, 50 ribu, majelis ilmu ditinggalkan. Lebih berharga 50 ribu daripada ilmunya Rasulullah. Daripada ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kenyataan. Nah, mudah-mudahan insya Allah. Allah memberikan semangat kepada kita untuk bisa menggali ilmu agama. Jadikan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita manfaat. Amin. Allahumma amin. Hatta sidiq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala سيدنا محمد صلى الله عليه بعثت لجيران الحقيقي تحيتي وأودعتها ريح صباحنا أبتي سحيران وقد مرت علي فحركت فؤادك تحرك الغصون الرتيبة وأهدت لروحي نفحة عنبرية من الحي فاشتاقت لقرب أحبتي و وحنات لتذكر الليالي التي خلت لنا بينها تلك الربعين أنيستي وإخواني سيزك أوحش القلب بوزهم فلله ما لقيت من حري فرد الدين ديارينا آل عن دورهم وتباعدا منازلنا لها انقلاء وجافتي على الحرص مني أن أراهم ومنهم فما سمحت يمنى زماني بمنيتي وما بعدهم عني ولا البعد عنهم بحال اختيار بل بقهري مشيئتي وحكم إله العالمين منافض على كل حال والرضا خير دنيتي به تنجلي أن الهموم إذا ترى وتسري به عنا الغموم الملمة وكم حادث قد ضاق متسع الفضاء علي به فانزاح منه بخطرتي أحبة قلبي هل لأيام من التي تقدت بذات البان إذن برجعتي فقد طال هذا البعد وامتد وقته وطال انتظاري حجة بعد حجتي تروا تجمع الأجدار بيني وبينكم وأحظى بكم من قبل تأتي منيتي وآسفي إن مت من قبل أن أرى وجوها عليها نور علم وخشيتي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا إلى سعد مخلداتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتكم مدد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل افضل صلاه وسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على معلوماتك مدد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل على الصلاه لسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على معلوماتك مدد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل على ذكرك وذكر الواقعون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا والرجاء دربي